menabung piutang sehat, memberikan pinjaman kepada banyak orang, mengharapkan bunga darinya, sungguh tidak bijaksana. Perbankan melakukannya, itu adalah bagian dari usahanya. Tapi Anda tak diam di sana. Menabung piutang mendatangkan bunga, itu hanyalah bagian yang kecil dari perjalanan kehidupan. Ia hanya bisa memberi Anda nilai materi. Tetapi membangun dan menabung piutang yang sehat adalah dengan berbuat kebaikan di kehidupan, melakukan hal-hal yang luar biasa, memberikan piutang demi piutang kepada banyak orang. Bukankah itu sangat menyenangkan? Berhutang adalah gagal melakukan kesempatan berbuat baik. Memberi piutang adalah sebuah kegiatan aktif yang terus-menerus dikerjakan menjadi bagian dari rencana kehidupan. Jika Anda seorang pemberi piutang yang sehat, seorang pemberi bantuan yang luar biasa, bukankah Anda telah menciptakan banyak peluang-peluang kehidupan di masa depan yang sangat menyenangkan? Bukankah kehadiran Anda akan menjadi bagian dari kebahagiaan banyak orang? Dunia diwarnai dengan berbagai kepahitan, kegetiran yang tidak pernah usai. Puluhan, ratusan, ribuan rencana-rencana indah telah dicanangkan untuk membereskan seluruh kehidupan yang penuh dengan persoalan, tetapi tak pernah selesai. Tahukah Anda, memberi piutang yang sehat, yaitu kebaikan, akan menciptakan pengharapan bahwa masih ada kehidupan di masa mendatang. Tahukah Anda, dengan memberikan piutang yang sehat, kebaikan demi kebaikan, Anda menunda orang yang hendak menghabisi kehidupan karena frustrasi dengan apa yang dialami. Tapi kehadiran Anda menjadi setetes air di padang gurun, terang kecil di kegelapan pekat, menciptakan perubahan yang terasa sangat hangat. Nah, jangan pernah berhenti memberi piutang yang sehat. Maka Anda pun akan hidup dengan sehat, jasmani, rohani. Puas rasanya hidup di bumi, karena kita melakukan apa yang seharusnya, membagi apa yang kita miliki. Bersama saya, Bigman Sirait.